بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أنفتنا عزكم الله kita masih membahas permasalahan seputar masalah yatim. Ada bab-bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bukunya Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan wanita yang mengurusi anak-anak dan dirinya sepeninggal suaminya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab fadlil mar'ah, bab keutamaan seorang wanita, idza tasabbarat ala waladiha, bila dia bersabar mengurusi anaknya, walam tazawwaj, dan dia tidak menikah lagi. Maksud bab ini ialah menjelaskan tentang keutamaan seorang wanita yang menjanda, ditinggal mati oleh suaminya, dalam keadaan dia mempunyai anak yang masih kecil-kecil hasil pernikahan dia dengan suami tersebut. Bab ini menerangkan keutamaan perempuan tadi bila dia sabar mengurusi anak tersebut dan dia rela tidak menikah kembali dalam rangka untuk mengurusi anak tersebut. Artinya dia terus menjanda dalam rangka untuk mengopeni anak-anak suami dia tadi. Qala haddatsana Abu Asim. Abu Asim An-Nabil Ad-Dhahhak ibn Makhlad. Dhahhak ibn Makhlad Abu Asim An-Nabil. Thiqatun, terpercaya orangnya. An-Nahhas ibn Qahm. Nahhas ibn Qahm dhaif. Dia orangnya lemah ya. Kunyahnya Abul Khattab. Nahhas ibn Qahm dhaif, lemah orangnya. An Shaddad ibn Abi Ammar. Dari Shaddad Abi Ammar Ad-Dimashqi, orang Damaskus, dan dia rawi yang terpercaya. Namun dia tidak pernah mendengar hadis dari Auf ibn Malik yang sekarang ini disebutkan namanya. An Auf ibn Malik. Dari Auf ibn Malik. Syaddad tidak pernah mendengar hadis dari Auf ibn Malik. Sehingga sanadnya terputus. Ada orang lain antara Syaddad dengan Auf ibn tadi. Dan itu termasuk sebab kelemahan sebuah hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, ana, saya, wa imra'atun saf'aul khattain, dan seorang wanita yang sawo matang kedua pipinya. Safa itu warna hitam yang tercampur dengan yang lain. Mungkin bahasa kita dikatakan sebagai perempuan yang kulitnya sawo matang. Maksudnya khonamtina azakumullah, wanita tersebut nampak pada wajahnya guratan-guratan keletihan, kepayahan, kecapean, dikarenakan sibuk mengurusi anak-anaknya. Itu maknanya. Bukan berarti kemudian keutamaan orang perempuan yang kulitnya sawo mateng. Tidak. Tapi yang diinginkan di sini, katanya para ulama, maksudnya taghayyara launuha, warna kulitnya berubah akibat kecapean, kepayahan, kelelahan mengurusi anaknya. Imra'atun amat min zaujiha, yaitu seorang wanita yang amat, yang namanya amat perempuan yang menjanda, ditinggal mati oleh suaminya. Fasabarat ala waladiha, kemudian dia sabar mengurusi anak-anaknya. Kata Rasul, kahataini fil jannah, saya dan perempuan seperti itu, seperti ini di surga nanti. Yakni sangat dekat sekali kedudukan martabat perempuan seperti itu keadaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian kamu pahami Rasul bersama dengan perempuan ini dekat begitu, jejer begitu. Tidak. Lain martabatnya, Rasul sendiri, dia sendiri. Tapi sangat dekat sekali martabatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intaha. Namun khanafdin azakumullah, riwayat ini lemah. Agar ba'if. Karena ada rawi yang bernama Nahas ibn Qaham, dia ba'if. Dan terputus sanadnya antara Syaddad dengan Auf bin Malik. Sehingga keutamaan yang disebutkan dalam riwayat ini tidak bisa dipakai. Naam. Adapun masalah keutamaan mengurus anak yatim dia sendiri, ini telah lewat pembahasannya dalam beberapa riwayat yang lalu. Keutamaan seorang janda yang mengurus anak yatim secara umum, baik yatimnya orang lain atau yatim yang itu merupakan anak dia sendiri dari suaminya. Keutamaan besar tentang masalah kafalatul yatama, mengurusi menanggung anak yatim. Namun dengan keutamaan yang seperti disebutkan dalam riwayat tadi, itu lemah riwayatnya. Sehingga tidak kita pergunakan. Yang kita pergunakan keutamaan secara umum. Keutamaan seorang wanita yang mengurus yatim-yatimnya dari suami dia telah meninggal dunia. Yang itu lewat pembahasannya ya Farhamdina Al-Sulullah. Naam. Menunjukkan ya Farhamdina Al-Sulullah, faedah lain. Faedah lain saja ya Farham. Bukan apa namanya berhujjah dengan riwayat ini tentang masalah keutamaan. Faedah yang bisa kita ambil. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita itu, kalau dia sibuk mengurusi anak-anaknya, fokus dalam memperhatikan putra-putrinya. Tidak terfikir untuk urusan rumah tangga. Itu nampak pada dia penampilan yang kurang. Kurang apa? Yang kurang pokoknya. Sehingga bisa merubah warna kulitnya. Nampak di situ guratan-guratan, kelelahan, kepayahan, keletihan. Ini model-model wanita yang memang tidak mengurusi rumah tangga. Mafhumnya, seorang wanita yang berumah tangga, yang memiliki seorang suami, walaupun dia punya anak, itu penampilannya beda dengan penampilan perempuan yang tadi ini. Penampilan dia harus tampak bersih, tampak segar, dikarenakan dia punya tanggung jawab untuk mengurusi sang suami. Mengurusi sang suami. Dan itu faedah yang tadi saya bawakan, dikuatkan dengan sekian banyak dalil yang lainnya, yang menunjukkan bahwasanya seorang wanita itu diharuskan dan dianjurkan untuk berhias di depan para suaminya, menampakkan penampilan-penampilan yang segar, yang menyenangkan suaminya. Juga di antara dalil yang menunjukkan masalah ini ialah tentang kisahnya Abu Darda, ketika dia tidak merasa enggak butuh dengan seorang wanita. Siang hari dia berpuasa, malam hari dia qiyamul lail semalam suntuk. Ketika sahabatnya, saudara dia, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, datang menjenguknya. Ketika itu dia menyaksikan penampilan istrinya Abu Darda, mutabazzilah. Yang namanya mutabazzilah, tidak paes, katanya orang Jawa. Tidak dandan. Pakaian seadanya, apa semua-semua, serba seadanya. Kenapa? Dikarenakan dia seakan-akan tidak punya, enggak punya suami. Karena suaminya siang harinya puasa, mau ngapain? Malam harinya qiyamul lail, mau apa lagi? Tidak ada kesempatan sedikit pun untuk yang namanya wanita. Sehingga perempuan tadi merasa enggak ada suaminya, maka dia pun mutabazilah. Penampilan dia aut-autan. Itu contoh dan profil perempuan memang enggak berkeluarga. Mafhumnya menunjukkan ikhwanatina azakumullah, perkara yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan para sahabat, seorang wanita yang berkeluarga, yang punya suami, penampilannya tidak boleh aut-autan, tidak boleh semeraut, tapi harus paes. Gitu ya. Harus mutazayyinah, mutathayyibah, mutajammilah. Harus dandan, harus wangi, harus mempercantik diri untuk sang suaminya. Nadahu. Ini faedah yang lainnya, serba-serbi. Qala rahimahullahu ta'ala, babu adabil yatim. Bab memberi adab kepada anak yatim. Apa maksudnya? Memberi adab kepada anak yatim. Menghukum anak yatim dalam rangka untuk adabnya dia. Itu maksudnya. Qala haddatsana Muslim. Wa Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi. Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi. Siapa ya, ikhwan? Gurunya Imam Bukhari. Dia bukan Imam Muslim yang punya kitab sahih. Lain lagi. Qala haddatsana Syu'bah. Amirul Mukminin fil Hadis. Dia ini penguasa kaum mukminin dalam perkara hadis. An Sumaisah al-Atakiyah. Sumaisah al-Atakiyah. Thiqatun. Dia seorang wanita yang terpercaya hadisnya. Ada luar biasa ya, Pak. Seorang wanita kok thiqatun, luar biasa. Nah, rata-rata seorang wanita dalam bab hadis majhulah, tidak diketahui siapa dia. Sebab sebalik layar. Yang ini thiqatun, terpercaya hadisnya, diambil ilmunya oleh para ulama. Namanya siapa? Sumaisah al-Atakiyah. Ini tasghir dari Syamsun. Kalau Syamsun apa artinya? Matahari. Kalau Sumaisah Hah? Apa sih? Matahari kecil. Mentari kecil. Itu namanya Sumaisah. Gitu. Ya, matahari. Apa ini, Pak? Sumaisah itu. Jadi kalau apa namanya punya anak putri kayak matahari. Tahu kayak matahari ya? Artinya dia putih, berkulit putih, bersinar kayak matahari, kasih nama Sumaisah. Mentari kecil. Qala, dia mengatakan, "Dzukira adabul yatim 'inda Aisyah radhiyallahu anha." Disebutkan memberi adab kepada anak yatim di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana ini? Boleh enggak? Faqalat, maka Aisyah menjawab, "Inni la adribul yatim." Sesungguhnya aku memukul anak yatim itu hatta yang basiq, sampai dia yang basit imbisab, apa ya bahasa Jawanya, sampai dia apa namanya tahu-tahu dia kemudian di lantai, kemudian dia begini-begini di lantai, itu namanya apa? Hah? Ngambek. Hah? Dipukul kan kebiasaan anak-anak kecil, kalau dia dimarahi atau dipukul begitu, walaupun tidak sakit, nangis langsung tahu-tahu duduk di lantai, kakinya digoyang-goyang begini. Kadang kemudian dia apa namanya tiduran atau telungkup sambil begini-begini. Nah, itu anak kecil. Apa pertanyaan saya? Berontak? Berontak lah. Mana Pak? Alhamdulillah seperti itu. Itu namanya imbisal. Naam. Asal ini sahih. Sahih sampai kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menunjukkan ikhwan fillah azzaakumullah, seorang anak yatim, walaupun kita diperintahkan untuk sayang kepada anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, namun itu bukan berarti kita lepas dari tarbiyah. Tetap kita diminta untuk mentarbiyah, mendidik dia. Dan di antara upaya tarbiyah, pendidikan ikhwan fillah azzaakumullah, dia dikasih adab. Kalau dia ada pelanggaran-pelanggaran, ada penyelewengan-penyelewengan, dikasih adab. Dihukum supaya dia tahu adab. Dijewer atau dipukul, yang penting enggak melukai pada bagian-bagian yang tidak sensitif. Tamam? Walaupun sampai dia nangis. Itu diperbolehkan. Dan bukan berarti menyakiti anak yatim. Bukan berarti tidak suka sama anak yatim. Tidak. Tapi dalam rangka untuk kecintaan kepada mereka, kasih sayang kepada mereka, mendidik mereka, memberi adab kepada mereka, diperbolehkan. Dan dibahas pada pembahasan yang lalu, ketentuannya, kita memukul anak yatim itu seperti kita memukul anak sendiri. Kita menghukum anak yatim seperti kita menghukum anak sendiri. Sehingga ketika kita menjewer, jewerannya jeweran sayang. Gitu ya. Dijewer itu sayang. Dalam artian, dalam rangka untuk mentarbiyah ini anak. Mendidik ini anak. Karena sayangnya kita kepada dia. Kasihnya kita kepada dia. Kebaikan kita kepada dia. Bukan dalam rangka untuk menyiksa anak yatim. Bukan dalam rangka untuk membalingi anak yatim, tidak. Tapi kita hukum dia, kita pukul dia, kita jewer dia. Seperti kita menjewer anak-anak kita sendiri dalam rangka untuk mendidik dan memberikan adab kepada mereka. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan, ikhwan fillah azzaakumullah. Sehingga tidak perlu takut-takut dalam perkara seperti ini. Kalau dalam rangka untuk tadib, memberikan tarbiyah kepada anak yatim, enggak ada masalah. Nah. Masya Allah. Ada mafhumun insya Allah. Sebab sebagian orang yang khanafi na'azakumullah, yang sangat tahu betul keutamaan menjaga anak yatim, sangat terasa ketika dia mengasuh anak yatim, itu mungkin dia sampai takut untuk jewer. Mungkin dia takut kalau dipukul. Padahal itu anak yatim tumbelingnya, minta ampun, nakalnya luar biasa, tindakannya itu perlu dihukum. Terkadang dia takut. Tak jewer ini, jangan-jangan saya dikatakan orang yang zalim sama anak yatim. Ini tak pukul, dikira saya nanti membolimi anak yatim. Dosa nanti. Lah, enggak dosa. Diperbolehkan, dan itu dalam rangka untuk adab. Dalam rangka untuk adab, memberikan tarbiyah kepada anak-anak yatim tadi. Masya Allah. Ini juga mafhum. Lewat pembahasannya pada pembahasan yang lalu. Qala rahimahullahu ta'ala babu fadli man mata lahul waladu. Bab keutamaan. Fadl, keutamaan. Man mata lahul walad. Keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya. Ditinggal mati oleh anaknya. Dia punya anak, anaknya mati. Keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya. Qala haddatsana Isma'il. Wa Isma'il ibnu Abi Uwais. Ibnu Abi Uwais al-Madani. Qala haddatsani Malik. Dia Imam Malik. Imam Malik bin Anas bin Malik al-Madani. An ibn Shihab. Dia Ibnu Shihab az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah az-Zuhri, imam ya. Arif bin Musayyib, namanya Sa'id, Sa'id bin Musayyib. Dia ini tokohnya para tabi'in. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia. Dia ini mertuanya Sa'id bin Musayyib. Jadi Sa'id bin Musayyib mantunya Abu Hurairah. Sa'id menikah dengan putrinya Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yamutu li ahadin minal muslimin." Tidaklah mati untuk salah seorang dari kalangan kaum muslimin. Salasatun minal waladi. Tiga orang dari anak. Tidaklah mati tiga orang anaknya kaum muslimin. Fatamassahun nar. Kemudian dia ditimpa oleh api neraka. Artinya dia tidak akan ditimpa oleh api neraka. Kalau dia menjadi seorang muslim kemudian ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum balik. Illa tahillatul qasam, kecuali dalam rangka untuk pembebasan sumpah. Dalam rangka untuk membebaskan sumpah. Maksudnya disebutkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyatakan bahwasanya setiap orang itu pasti akan melewati neraka. Pada ayat wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum illa waridha. Tidak ada seorang pun di kalangan kalian pasti akan masuk ke neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu perkara yang wajib dan harus bagi Rabb kamu. Ini merupakan ketetapan dari Allah Tabaraka wa taala. Pengertian masing-masing kita masuk neraka, tidak kemudian nyemplung rokok. Beneran ya, ikhwan. Maksudnya kata para ulama, wal abur ar-sirat. Masing-masing kita pasti akan melewati jembatan nanti di umul kiamat. Jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Sehingga masing-masing pasti akan melewatinya. Dalam artian pasti dia akan pernah merasakan di atasnya neraka. Sehingga diumpamakan seperti orang yang masuk dalam neraka. Dikarenakan dia di tengah-tengahnya. Misalkan di nerakanya, di jembatannya, dia melewati di atasnya. Itu kan seakan-akan dia dalam neraka. Walaupun belum tentu dia masuk neraka. Al-hadis muttafaqun alaih. Hadis ini ikhwan dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Sehingga dia sahih. Hadis ini ikhwan amtina asyakumullah sangat wadih, sangat jelas menunjukkan keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya. Dengan ketentuan ikhwan amtina asyakumullah, yang pertama, dia minal muslimin. Dia ini termasuk kaum muslimin. Orang Islam dia. Kemudian yang kedua, anak tersebut masih belum balik. Minal waladi, dari walad anak kecil yang belum balik. Masya Allah, tiga orang anak kecil belum balik meninggal dunia. Dan dia sebagai seorang muslim dan dia sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa dia tadi, maka pahalanya la tamasuhu nar, dia tidak akan ditimpa oleh api neraka, diselamatkan dari api neraka. Masya Allah, ini besar keutamanya ya Allah. Besar keutamanya dikarenakan memang sangat berat cobaannya. Jadi bayangkan antum, misal seorang pengantin anyar sedang mengharapkan dan menanti-nanti lahirnya seorang anak, si buah hati. Ketika lahir anak pertama, belum merasakan kesenangan dia, sukacita dia dengan anak pertama tadi. Umurnya masih sepekan atau sebulan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal. Itu bukan cobaan yang sepele, berat. Ya, berat. Sebab sudah kelihatan anaknya. Lain perkara kalau keguguran. Gak kata wongi. Gugur karepmu. Bagaimana kena? Yang ini enggak. Sudah kelihatan anaknya. Baru dia seneng-senengnya memegang itu anaknya lagi lucu-lucunya. Baru bayi tadi itu diwafatkan oleh Allah Taala. Pukulan telak untuk suami istri tadi. Dan dia dituntut nusabah. Ya Allah, bikin lagi. Bikin lagi. Hamil lagi istrinya. Ditunggu-tunggu lagi anak yang berikutnya lagi yang diharapkan. Itu anak pertama sebagai pengganti yang sebelumnya. Lahir lagi. Mirip dengan yang sebelumnya. Maka dia suka cita menyambut anak yang kedua tadi. Sedang asik-asiknya, sedang senang-senang sama anak tersebut. Juga demikian. Diambil lagi, diwafatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pukulan lagi ya. Itu bukan perkara yang gampang itu, menghadapinya. Bikin lagi, hamil lagi. Ditunggu lagi anak yang ketiga, yang pertama bagi dia. Lahir lagi, senang lagi. Belum lama diwafatkan lagi. Itu betul-betul pukulan telak. Kalau bukan orang yang kuat keimanannya, yang sangat tinggi kesabaran dia, ketawakalan dan takwa yang sangat tinggi kepada Allah Taala, bisa-bisa ini orang depresi ya. Stres masuk karamanjangan ya. Kenapa ini depresi? Lo kenapa? Ditinggal mati tiga orang anak dia berturut-turut. Allahu musta'an. Sehingga dikarenakan sangat berat cobaan dan ujiannya, maka besar pula pahalanya. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Dalam riwayat ini, khairatina asyakumullah, disebutkan tadi li ahadin minal muslimin, untuk kaum muslimin saja. Menunjukkan kalau orang tadi kafir, walaupun dia ditinggal mati oleh 10-20 anaknya yang masih bayi, yang masih kecil, enggak ada pahalanya. Ya, kenapa halai? Kenapa? Dikarenakan riwayat ini khusus untuk kaum muslimin saja. Ini menunjukkan keutamaan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Itu pun juga ya khanafatina azakumullah harus sertai dengan kesabaran yang sangat tinggi dalam menghadapi musibah tadi. Masya Allah. Dan nanti akan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, bahwasanya angka 3 itu bukan angka yang paten. Disebutkan ada yang bertanya, ya Rasulullah wasnatan, bagaimana kalau 2 anak yang mati? Beliau mengatakan wasnatan, iya 2 yang mati, dapat pahala yang sama. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wahid ya Rasulullah, 1 orang anak yang mati. Beliau mengatakan 1 orang anak yang mati. Dan ini betul-betul keutamaan yang sangat besar bagi kaum muslimin yang sabar ketika ditinggal mati oleh anaknya yang belum balik. Yang belum balik. Tidak hanya 3, 2 pun bisa, 1 pun juga bisa. Ini menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluasan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya dibatasi paten harus 3, tidak semua orang bisa. Iya kan? Belum tentu orang bisa merasakan keutamaan ini. 3, oke loh 3 itu. Nunggu mati arah 3 itu enggak gampang. Kemudian kita mengharapkan dia mati. Ya tidak. Artinya mati, mati lagi, 3 begitu. Itu enggak gampang, enggak semua orang bisa mendapatkannya. Begitu dikasih, disensasi lebih turun lagi, cuma 2. Kesempatannya lebih besar. Lebih banyak mungkin orang yang bisa merasakan fadilah ini. Dan ketika dikasih kemudahan lagi 1 orang anak, maka lebih luas lagi rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Dan semakin banyak pula orang-orang yang bisa merasakan nikmat dan keutamaan tersebut yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang penting andanya muslim, andanya muslimah, dan yang penting andanya sabir wa sabirah, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa Anda tadi. Maka inilah keutamaan yang bakal Anda raih, tidak akan disentuh oleh api neraka. Bahkan disebutkan dalam lafaz yang lainnya, melainkan akan dimasukkan ke dalam surga. Sebab masuknya orang dalam surga dengan dia sabar ketika ditinggal mati oleh anaknya yang belum balik. Ingat, harus sabar dan harus ikhtisab, mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sebagai orang yang muslim. Masya Allah, betul-betul keutamaan yang sangat besar ya. Padahal ini bukan amalan loh. Amalnya cuma sabar saja. Urusannya berkurang anggota keluarga Anda. Namun khairatina azakumullah, as-sabru su'bun. Bisa sabar itu sangat susah sekali. Sangat sulit sekali. Tidak semua orang bisa sabar ketika ditinggal mati oleh anaknya. Apalagi itu anak semata wayang. Apalagi seperti yang saya gambarkan tadi. Satu orang anak mati, ada lagi mati lagi, ada lagi mati lagi. Apalagi kalau berbicara masalah wanita, paling lemah jiwanya, paling rentan hatinya, paling susah untuk bisa kuat dan sabar dalam menghadapi musibah yang dia rasakan. Disebutkan dalam sebuah hadis di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika itu Rasul melewati seorang wanita sedang menangis di samping sebuah kuburan. Dikatakan itu kuburan anaknya yang baru meninggal. Nangis, nangis saya kan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, memberikan nasihat, ittaqillaha wasbiri, dari belakang itu. Itu perempuan enggak ngerti siapa yang ngomong ini. Pokoknya dia mendengar ada yang ngasih nasihat, ittaqillaha wasbiri. Wahai wanita, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabar menghadapi musibah tadi. Apa jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Enggak, kemudian dia sabar. Oh iya sabar. sudah saya. Enggak. Dia mengatakan, ilaika anni. Mikir, mikir. Jangan deket-deket saya. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan sekarang ini. Ngomong kayak gitu ya. Malah diusir. Rasul malah diusir. Emang dia gak tahu tiga kali. Mikir, saya mikir. Kamu tuh gak merasakan apa yang saya rasakan sekarang ini. Begitu ya. Walam ta'arif. Itu profan gak ngerti yang ngomong itu Rasulullah. Rasulullah pergi. Dikasih tahu. Itu tadi yang ngomong sama kamu. Itu Rasul. Langsung. Hah. Segera dia langsung lari menuju rumahnya Rasulullah SAW dalam keadaan tidak ada penjaga pintunya Rasul, sehingga bisa langsung ketemu sama Rasul dan belum mengatakan ya Rasulullah wallahi la arifu, ya Rasulullah mohon maaf tadi saya enggak tahu itu Anda orangnya. Artinya kalau ngerti itu Rasul ya mungkin bisa ditahan sedikit lah nangisnya itu. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru inda sudmatil ula. Sabar itu ketika pada kali pertama musibah. Makanya tidak gampang. Apalagi perempuan. Karena dia yang melahirkan, yang mengandung itu anak. Karena kemudian dia yang berusaha payah mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya, mengasuhnya. Itu perempuan. Betul-betul menggunakan perasaan saja. Wong lanang lu gampang urusannya ya. Enggak merasakan mengandung anak, enggak merasakan melahirkan anak, enggak pernah nyusui anak. Laki-laki lebih kuat. Walaupun ya ada laki-laki yang gak kuat. Umumnya laki-laki lebih kuat, perempuan gak kuat. Gak sabar ya. Makanya walaupun cuma satu yang meninggal, tetapi kalau tidak ada persyaratan Islam pada Anda, kesabaran pada Anda, ihtisab mengharapkan pahala dari Allah pada Anda, Anda tidak akan bisa mendapatkan keutamaan. Harus Islam, harus sabar, harus mengharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamas sabru 'inda sudmatil ula. Masyaallah. Allahul musta'an. Ini sangat dipahami insyaallah. Sehingga dinasihatkan secara khusus untuk suami istri supaya mereka bersiap-siap melatih kesabaran diri mereka masing-masing. Siapa tahu Allah tabaraka wa taala menakdirkan hal ini kepada Anda sehingga Anda bisa siap-siap, bisa bersabar ketika mendapati musibah tadi. Sang istri juga demikian bersiap-siap, bisa bersabar mendapatkan musibah tadi dengan harapan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling baik itu kisahnya Ummu Sulaim ya, ada lagi yang lain. Iya. Tahu kan kisahnya kan? Sudah ngerti semua ya. Ummu Sulaim ya. Itu kisah yang paling indah. Kisah yang paling berharga. Syarat dengan pelajaran di dalamnya. Khusus untuk seorang wanita. Luar biasa. Bahkan suaminya Ummu Sulaim dalam urusan ketabahan di saat itu masih kalah sama Ummu Sulaim. Kalau kisah ma'rufah, agak ikhwan ya. Kisahnya ma'ruf kan? Tahu kisahnya? Kisahnya Ummu Sulaim. Enggak usah saya bawakan. Masih ngerti kafe tuh? Paham tuh? Tuh, tolong guyu. Disebutkan apa enggak? Hah? Oh, disebutkan juga. Ah, itu kisahnya ngene cerita. Yes, yes. Iya, kita ya. Allah nusah. Nama ya. Kisahnya ya, khanam tina azakumullah. Al-kisah ini. Ikhtisar dengan ringkas saja. Ringkas cerita terjadilah pernikahan antara Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Apa maharnya? Maharnya ialah keislaman Abu Talha. Dari pernikahan tersebut, khanam tina azakumullah, Ummu Sulaim mengandung. Dan lahirlah seorang anak. anak itu sangat dicintai oleh Abu Talha. Abu Talha ini punya kebiasaan berburu. Dan dia juga bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Setiap kali pulang berburu pasti tanya anaknya, gimana anak saya? Sehat-sehat saja. Ketika dia pulang dari majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian, mesti tanya masalah anaknya, gimana anak saya? Pokoknya almarhum sangat bahagia dan sangat senang dengan putra hati ini. Qadarullahu syafa'at. Allah mewafatkan bayi ini yang sebelumnya sakit keras. Sakit keras sampai akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, anak satu ini, Khonantina Azzaikumullah, Ummu Sulaim mengatakan sama keluarganya, jangan ada seorang pun yang memberitahu Abu Talha. Biarkan saya yang memberitahukannya. Ini aja sudah luar biasa ya. Ketabahan yang luar biasa. Setelah itu dia urus itu anak. Dia urus. Beres semuanya, Masya Allah. Ketika itu Abu Talha sedang bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agak malam pulangnya. Ketika pulang dari tempatnya Rasul, dia membawa beberapa orang temannya. Maka dijamu oleh Ummu Sulaim, mereka makan-makan malam. Begitu mereka semuanya sudah pergi, Ummu Sulaim pun tajammalat wa tatayyabat. Dia pun paes. Gitu ya, kata Jawa-nya ya, dia pun berhias, berdandan, mempercantik diri, tidak seperti biasanya. Paham? Begitu Abu Talha masuk dalam kamar, mencium aroma yang harum seperti itu, langsung, terjadilah apa yang terjadi. Gitu ya, diringkas, jangan dirinci. Diringkas, begitu selesai hubungan tadi, ketika sudah Masya Allah Abu Talhanya ini, di saat itu Ummu Sulaim menyampaikan berita kematian anaknya dengan penuh bijaksana. Sudah nanya sama Abu Talha, ya Abu Talha, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada orang yang menitipkan sebuah barang kepada kita, kemudian suatu hari orang tersebut hendak mengambil barang dia tadi, apakah kita punya hak untuk menahannya? Oh tidak. Kan begitu kan ya? Tidak, jangan. Itu haknya dia, titipannya orang lain, kita serahkan kepada dia. Itu bukan haknya kita. Maka katanya Muslim, fasbir wahtasib. Maka sabarlah kamu dan mengharaplah pahala dari Allah atas kematian putramu ini. Putramu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, barang titipan telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah Abu Talhanya, baru kali ini kamu menyampaikan kepada saya setelah kotor seperti ini. Kotor gimana maksudnya, kan? Julum seperti ini. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau mendoakan barakallahu lakuma fi lailatikumal farihah, semoga Allah memberkahi malam tadi untuk kalian berdua. Sudah selesai sama tadi itu, fahamalat. Maka hamil lagi Ummu Sulaim dari malam tersebut. Kemudian lahir seorang anak dibawa kepada Rasulullah ila akhir kisah. Yang ini ya haramtina azakumullah. Di sini sikap ketabahan yang ditunjukkan oleh Ummu Sulaim ketika ditinggal mati oleh putranya. Seorang wanita ya, itu enggak sembarang orang itu ya. Rata-rata yang namanya perempuan anaknya mati goer-goer. Sesanak malas sudah sembuh gimana? Kalau suaminya enggak tabah juga ya melu nangis. Kalau dia tabah ya sudah sabar tapi sudah gimana lagi? Ditenang-tenangkan dia namanya perempuan. Ini enggak. Sabar, tabah. Begitu dia meninggal dengan tabahnya dia urus tuh anak. Dia urus sendiri. dan dia ngomong sama keluarga yang lain, jangan memberitahu siapa-siapa. Betul-betul skenario yang sangat indah dikerjakan sama Ummu Sulaim. Luar biasa ya. Ini yang harus dicontoh oleh kaum wanita, dicontoh oleh para ummahat atau akhwat, supaya menjadi sosok seorang wanita yang tabah, yang penyabar, tahan dengan ujian-ujian, khususnya dengan kematian seorang anak. Hadahuwa. Dan juga laki-laki juga harus demikian. Ya Rabbi Al-Zatumullah. Tamam. Hadahuwa. Wallahul Musta'an. Ini tiga bab yang kita baca. Bab yang pertama, baik riwayatnya, kita lampaui. Bab yang kedua, tentang permasalahan mendidik anak yatim. Walaupun dengan cara dipukul, diperbolehkan dengan ketentuan seperti kita mengurusi anak sendiri. Dari asalnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu lewat pembahasannya. Dan yang terakhir ialah pembahasan masalah keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya dan dia muslim, dia bersabar dan mengharapkan pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya ialah dimasukkan dalam surga dan dia diselamatkan dari api neraka. Allahul musta'an. Mudah-mudahan beberapa riwayat yang kita baca sekarang ini bisa menjadi pencerahan wawasan kita, sehingga kita bisa mensikapi masaib, musibah-musibah yang menimpa kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh keridhaan, dan mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam urusan ditinggal mati oleh keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Wallahul musta'an. Wa zakafi. Ada yang mau tanya kan? Tak kasih waktu. Maghribnya sudah mendekati. Kita sebutkan di majalah. Terung macam. Macam anak kamu. Sudah kan? Loh. Saya bahas kan di majalah yang terakhir itu. Kamu jauh rupanya itu. Membaca takut-takut juga rupanya ini. Waduh. Membaca ini nanti transaksinya gak ada yang beres. Kamu jauh aja ya Pak. Iya sih. Itu masalah keseharian itu. Ayat ringkasnya, sistem lelang diistilahkan dalam kutubul fiqh dengan sebutan bai'ul muzayadah. Dengan bahasa kita, jual beli sistem lelang. Ada khilaf, tapi yang shawab, yang benar, pendapat jumhur ulama, diperbolehkan jual beli sistem lelang dengan ketentuan. Ketentuannya, orang-orang yang hadir dalam transaksi tersebut semuanya ialah para pembeli, bukan konco-koncone yang punya barang, bukan teman-teman yang punya barang. Pembeli cuma satu, paham ya? Kalau pembeli cuma satu, misalkan satu sekian banyak orang ini pembeli cuma Pak Heptat toh. Yang lainnya datang rombol, saya sekian, padahal koncoku dewe. Nah, itu enggak boleh ya, Pak. Itu namanya najis, larangan. Sehingga semua yang ada pembeli. Pembeli. Paham ya? Diperbolehkan. Ketentuannya, saya sebagai yang punya barang menyatakan harga ini. Barang ini seharga 50.000. Man yazid? Siapa yang mau nambahin lagi? Itu yang ngomong. 51. 2. Nah, sama lagi. 55. 60. Ayo Allah. Ayo, berapa? Nanti mungkin saya yang ngomong, mungkin ada wakil saya yang ngomong. Ya, 70. 74. 75. 76. 77. Terus, dia sama ngeliatin isyaratnya orang. 80. Sampai 5. Sampai mencapai angka 100. Enggak ada yang angkat tangan lagi. Maka yang terakhir itulah yang mengatakan 100. Maka ini barang diberikan kepada dia dengan harga 100.000 rupiah. Ada paham? Mau dengar? Ada kuat. Itu ketentuannya. Ya, semuanya adalah pembeli. Dan tidak diperbolehkan bagi para pembeli tadi untuk kongkilakong. Dalam artian, sepakat sebelumnya antar pembeli, jangan menaikkan itu harga. Misalkan ini harga di pasaran 75, 80, 60 gitu kan. Pembelinya ngomong, jangan sampai melebihi angka 60. Saya nawarkan, ini barang 50.000. Yang mau nambah lagi siapa? Saya katakan, 51, 53, 54, 55. Sepakat, begitu ada yang ngomong, 59, 60, berhenti semuanya. Loh, kok berhenti ya, dalam hatiku. Padahal ini pasarnya 75 ini, 60 kok berhenti. Ternyata mereka semuanya sepakat dengan harga 60. Kalau ada kesepakatan sebelumnya seperti ini, hukumnya haram. Sebab membahayakan sang penjual. Tadi paham? Nah, pokoknya tidak boleh ada apa namanya unsur kemudharatan kedua belah pihak. Mudah lagi? Paham ya? Maksud. Azurah. Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Yang penting dia maut. Ya maut, mati. Itu lain lagi pembahasannya. Itu bukan nas hadis. Yang ngantum bawakan tadi itu bukan nas hadis. Tapi sebagian keterangan para ulama ketika mereka menyebutkan apa namanya pembahasan masalah akikah. Al-hulamu rahimun fi akikatihi. Dia tergadai dengan akikahnya. Ada yang mengatakan maksudnya tergadai di sini. Kalau dia enggak dikasih akikahnya, maka tidak akan bisa memberikan syafaat orang tuanya. Ila akhir. Itu keterangannya para ulama. Sehingga untuk menerangkan riwayat ini tadi, dikaitkan dengan riwayat tersebut, itu harus dengan dalil yang lainnya. Artinya kita memahami ini secara umum. Yang penting dia mati. Dan dia belum balik. Apa hukuman bagi orang yang menggugurkan kandungan di dalam perut? Baik masih janin ataupun sudah bayi. Allah Allah. Dosa besar ya kawan. Termasuk membunuh jiwa dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak. Kalau sudah bernyawa, digugurkan, fafihi ghurratu 'abdin. Maka padanya ada ghurratu 'abd. Hukum diat, ghurratu 'abd itu 5 ekor unta. Paham ya? Artinya perempuan tadi yang mengguguran janin tadi yang sudah bernyawa, dia diharuskan untuk membayar diet 5 ekor unta. Itu hukum Islam. Dikasihkan sama siapa? Dikasihkan sama ahli waris bayi tadi. Paham ya? Allahu a'lam. Dosa ya, guguran bayi. Ini tujuannya untuk apa ini? Tujuannya supaya dapat pahala tadi atau gimana? Tidak ada ya Pak. Tidak ada orang dengan tanda pahala tadi itu. Ini mesti karena kebablasan ini. LKMD soalnya. Tidak LKMD ya? LKMD. Lanang. Keri. Matang di sini. Itu jenisnya LKMD. Iya, bobol dulu jadinya malu dia, maka di. Ini maksudnya gitu, ono teh barangnya. Masalah membina rumah tangga. Masya Allah. Mengenai bagaimana cara membina rumah tangga sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, ya Anda amalkan sunnah Rasul dalam kehidupan rumah tangga Anda. Kuncinya, ikhwan fillah azakumullah, ialah sang suami melaksanakan tanggung jawab dia sebagai seorang suami, menunaikan hak-hak sang istri. Sang istri melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang istri, menunaikan hak-hak sang suami. Ini kalau tercapai dan dibangun di atas ilmu syar'i, ilmu agama yang benar, maka akan terbina rumah tangga yang islami, rumah tangga yang penuh dengan mawaddah warahmah. Tamam? Itu di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kuncinya. Masing-masing menunaikan haknya orang lain. Sekarang apa haknya istri? Hak istri dinafkahi. Hak istri diberi tarbiyah, pengajaran. Paham ya? Hak istri kalau lebih dari satu, dua atau lebih, harus adil dalam menyikapi mereka. Dalam perkara tempat tinggal, pembagian jatah, dan nafkah. Ini haknya istri. Kemudian dibantu dalam menjalankan roda rumah tangganya. Membantu, kadang membantu mencuci, kadang membantu menyetrika, kadang membantu ngepel, kadang membantu nyapu, kadang membantu ngurusi rumah, misalnya. Ada. Haknya sang suami lebih besar lagi, wahai para istri. Seorang istri harus mengkhidmat sang suaminya. Khidmat zahirah wa batinah. Paham ya? Khidmat lahir batin. Khidmat lahirnya membantu sang suaminya, ini hukumnya wajib. Masalah rumah tangganya, yang ngurus rumahnya, menjaga rumahnya, ngerawat rumahnya, ngurusi anak-anaknya, yang masakannya, yang akhirnya. Juga mengkhidmat suami dalam kerabatinya. Jangan sampai jajan suami kamu itu. Servisen. Nah, kemudian mentaati sang suami dalam perkara yang baik. Menjaga harta dan kehormatan sang suami dalam rumah. Tidak memasukkan orang-orang yang tidak disukai oleh sang suami. Walaupun kerabat kamu sendiri, wahai kaum wanita. Tidak menginjakkan orang lain pada kasur Anda. Jangan sampai ada orang lain yang kemudian menginjak kasur Anda. Itu kinayah, selingkuh. Dan misalnya, ini haknya sang suami. Sorry. Ini secara global. Kalau kemudian masing-masingnya melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, maka akan terwujud dan terbina yang namanya rumah tangga yang saleh-salihah di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dengan bimbingannya sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu caranya ya. Nah, kalau kemudian membangunnya di atas kebodohan, di atas kejahilan atau kebiasaan masyarakat setempat, ya pasti banyak pelanggaran-pelanggarannya. Sehingga diupayakan sedikit demi sedikit memperbaiki keadaan rumah tangga untuk menuju rumah tangga yang islami sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah. Ya wis, tawa coy. Sekali ya. Menghadapi ujian nasional kemarin, banyak dari sekolah-sekolah baik swasta maupun negeri mempunyai tim sukses untuk memberikan kunci jawaban dengan berbagai macam cara. Dengan alasan, kalau muridnya nggak lulus, kasihan orang tuanya yang bekerja mati-matian menyokolakan anaknya. Reputasi sekolah bisa tercemar, tidak banyak yang nggak lulus. Menolong itu ibadah. Hebat alasannya. Pertanyaannya, apabila seseorang sudah bertobat bersungguh-sungguh kepada Allah, tapi orang tersebut membiarkan perbuatan tersebut terjadi, apa taubat diterima? Yang lain pembahasannya, taubat kamu ya taubatnya kamu, urusan masalah mengingkari kemungkaran itu kembali kepada kemampuan Anda. Kalau Anda mampu untuk mengingkari sebuah kemungkaran dengan lesan Anda, dengan lesan Anda, dengan tangan, kalau mampu, maka dengan hati Anda. Sehingga beda antara pembahasan taubat dan pembahasan yang ini. Sehingga ketika Anda tidak mampu untuk mengingkarinya, tentunya memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum orang yang ikut andil dalam tim sukses tersebut? Hukumnya apa? Hukumnya dosa ya ikhwan, termasuk at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan aslan wa far'a. Wallahu a'lam bissawab. Yang paham terakhir paham, mau yang enggak paham jangan tanya lagi. Apa hukum utang piutang emas? Mengutangkan emas di atas harga pesanan dengan cara cicilan. Oh, pasaran, Pak ya. Mengutangkan emas di atas harga pasaran dengan cara cicilan. Perlu dipahami. Bahwasanya yang namanya emas termasuk barang yang terkena hukum riba. Sekarang, kalau transaksi jual beli emas dilakukan dengan uang atau dengan perak, alat bayarnya dengan uang atau dengan perak, maka alat bayar tersebut juga termasuk barang yang terkena riba. Tapi jenisnya berbeda. Jenis emas, jenis perak, jenis mata uang. Kalau beda jenis, tapi masing-masingnya merupakan barang yang kena hukum riba, maka ketentuannya harus at-taqabub, serah terima di tempat, tidak boleh utang. Paham ya? Sehingga ketika Anda beli emas, harus cash. Karena Anda membayar dengan mata uang, yaitu merupakan barang yang kena riba juga. Sehingga ini uangnya, mana emasnya? Atau ini emasnya, mana uangnya? Harus cash. Nah, secara Islam itu enak-enak penjual emas itu. Kalau uang utang ya. Harus. Kalau ada tempo, maka terkena riba. Riba nasiah. Jadi bang, apalagi dengan cara cicilan. Ya, benar tadi, nyicil, kena utangnya pak. Sehingga kalau alat bayarnya menggunakan uang, hukumnya riba tidak diperbolehkan. Jadi bang ya. Ada. Kecuali kalau ada pesan. Pesan saja, waat. Bukan akad. Janji. Bikinkan saya begini, begini, begini, begini, begini. Selesaikan hari ini, saya akan datang ketika itu, kita akan akad transaksi di situ. Boleh. Diperbolehkan. Tapi kalau sudah akad, via telepon, saya mau beli emas yang sekian gram, jenisnya ini, sekian karat, berapa harganya, sekian juta, oke, saya transfer, kirim barangnya. Juga tidak boleh. Walaupun cash, kenapa? Tidak serah terima di tempat. Itu ketentuannya. Jadi paham insyaAllah ya? Jadi paham insyaAllah. Rinciannya sudah saya ulas dalam pembahasan masalah syariah, masalah riba, dan sekitarnya. Sehingga dipahami baik-baik, itu kaidah yang disebutkan sama para ulama, sehingga tidak bisa menghukumi masalah-masalah yang berkembang di kalangan masyarakat dengan kaidah tersebut. Naktafi lahuna insyaAllah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.